الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki bab yang menjelaskan tentang riba, dan telah kita jelaskan bahwa riba adalah merupakan perkara yang haram dan termasuk di antara dosa besar yang menyebabkan datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya yang memakan hasil riba, yang memberi hasil riba kepada yang lainnya, demikian pula yang menjadi saksi dan penulisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum sawa, mereka semua sama. Maka ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan peperangan terhadap mereka-mereka yang telah mengetahui diharamkannya riba, lalu kemudian mereka masih juga terus bermuamalah dan melakukan praktek-praktek ribawi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-hikmatu fi tahrimi, hikmah diharamkannya riba. Kata beliau, at-ta'amulu bir-riba yahmilu ala hubbi dzat, bermuamalah dengan cara riba, melakukan praktek-praktek ribawiyah, itu akan membawa seseorang untuk cinta kepada materi, cinta kepada materi, cinta kepada harta, yang menjadikan seorang menjadi hamba harta, gila dengan dunianya. Sebab seorang yang melakukan praktek riba, dia akan selalu menjadikan muamalahnya tersebut untuk meraih keuntungan, meskipun dalam perkara-perkara yang seharusnya bersifat ta'awun, tolong menolong, dan tidak menghasilkan keuntungan dalam ta'awun tersebut, dia berusaha untuk meraih keuntungan. Sebagai contoh misal, ketika ada seorang memerlukan bantuan, seharusnya dia dibantu tanpa pamrih, tanpa meraih keuntungan. Akan tetapi dia memberi pinjaman dengan catatan apabila dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Ini kan pada hakikatnya bukan ta'awun, menyiksa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, demikian banyak mereka yang tersiksa dililit dengan hutang yang berlipat ganda. Jangankan untuk melunasi hutangnya, melunasi bunganya saja, untuk melunasi bunga saja dia enggak mampu. Tiap bulan dia hanya bisa menutupi bunga dan bunga. Padahal kalau itu dikumpulkan, mungkin hutangnya telah terlunasi. Tapi disebabkan karena dia melipat gandakan dari bunga tersebut, akhirnya seorang merasa berat, sementara dalam kondisi dia terpaksa mencari pinjaman uang. Maka orang seperti ini kita melihat dia sangat cinta kepada dunia, setiap ada yang ingin meminta bantuan kepadanya selalu ingin mendapatkan hasil. selalu ingin mendapatkan keuntungan, sehingga jauh dari pikirannya bahwa dia akan mendapatkan ajr, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memberi bantuan kepada saudaranya, maka Allah akan memberi kemudahan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirah. Man yassara 'alal mu'sir yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Ini semua tidak diperhatikan. Yang terpenting bagi dia, dia mendapatkan hasil. Ini madaratnya. Wa at-takalubu 'ala jam'il amwal wa tahsilha min ghairi turuqil mashru'ah. Dan seorang akan fokus, seorang akan menjadi tamak untuk mengumpulkan harta dan memperolehnya dengan selain cara-cara yang disyariatkan. Dengan selain cara-cara yang disyariatkan, yang terpenting baginya adalah mendapatkan keuntungan. Ini yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin al-halal amin al-haram. Akan tiba satu masa bagi manusia di mana seorang tidak lagi memperhatikan dengan cara apa dia memperoleh harta itu, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Wallahu musta'an. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibadi, dan diharamkannya adalah merupakan bentuk rahmat untuk hamba-hambanya. Diharamkannya riba adalah merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharin bighairi 'iwad. Karena di dalam praktek riba tersebut mengandung bentuk pengambilan harta milik orang lain dengan tanpa ada gantinya. Dengan tanpa ada gantinya. Ya, seorang membayar bunga yang ini pada asalnya kelebihan dari pinjaman yang dia meminjam dari seseorang. Idil murabi ya'kulu amwalan nas. Di mana seorang yang melakukan praktek riba memakan harta manusia. Ya, ini dengan cara yang batil. Dan Allah Azza wa Jalla melarang, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, duna ayyastafidu syai'an fi muqabilih. Dalam kondisi mereka ini, ya, yang diambil hartanya dengan cara yang tidak hak, mereka tidak mengambil faedah sedikit pun sebagai muqabil, sebagai balasan dari apa yang dia keluarkan dari uang tersebut. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Dan ini juga akan menyebabkan bertumpuknya harta. Ya. Kalau dengan istilah sekarang, semakin gendut hartanya. Rekeningnya itu jadi rekening gendut. Semakin gendut hartanya, semakin bertambah hartanya. Akan tetapi resikonya apa? Ala hisab salbi amwal al-fuqara. Ya. Kenapa dia kaya? Kenapa bertumpuk hartanya? Karena dia mengambil harta orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, orang-orang yang seperti ini yang diperas. Akhirnya yang kayanya semakin kaya, yang hidupnya morat-marit semakin morat-marit, semakin sulit, semakin berat. Gak ada yang membantunya. Setiap yang dimintai bantuan selalu mengharapkan keuntungan. Semakin berat dia merasakannya. Jangankan untuk mengganti hutang, ya. Jangankan untuk apa? Jangankan untuk membayar bunga. Untuk mengganti hutang aja kadang-kadang sulit bagi mereka. Dengan kondisi perekonomian yang semakin morat-marit, maka orang-orang kaya memanfaatkan. Nah, ini bagian dari perbuatan kezaliman. Nah, menari di atas penderitaan orang lain. Ya, dia bersenang-senang, berfoya-foya hidupnya. Sementara orang-orang yang diambil hartanya ini, mereka dalam keadaan semakin fakir. Wa yu'awwidul murabi al-kasala wal khumul, dan dengan melakukan praktek riba itu akan membiasakan orang yang melakukan praktek riba ini malas. Malas hidupnya, enggak bekerja. Dia bermodalkan harta, kasih pinjaman ke orang lain, kamu ini. Ya. Dia tidak bekerja. Mendapatkan penghasilan dari apa yang dia berikan kepada orang lain berupa pinjaman. Wal ibtiad anil ishtighal bil makasibil mubahati annafi'ah, dan akhirnya menjauhkan dirinya dari, menyibukkan diri dengan penghasilan-penghasilan yang mubah, yang bermanfaat. Karena dia melihat bahwa praktek riba ini menguntungkan. Bunganya besar, dia akan meraih keuntungan yang besar tanpa dia harus bekerja, bersusah payah. Kama anna fi qat'an lil ma'rufi bainan nas, dan ini juga akan memutuskan amalan yang ma'ruf di antara manusia. Karena semua ingin meraih keuntungan. Semuanya ingin untung. Sehingga ketika dia memberi pertolongan kepada seseorang, dia memberi pertolongan itu bukan semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memberi pertolongan ada sesuatu di balik itu. Ya, jadi awalnya manis. Nanti belakangan kalau kemudian seorang ini merasa kesulitan untuk dikembalikan, sudah panggil preman. Gedor-gedor rumahnya, dia hidup ketakutan. Lari sana sini. Nah. Falhasil ma'asyar alaikum rahimakumullah. Akhirnya merusak hubungan. Wasaddan li babil qardil hasan, dan menutup pintu untuk memberi pinjaman dengan cara yang baik. Memberi pinjaman dengan cara yang hasan. Manusia hidup cinta dengan materi, cinta dengan harta. Waliyadzubillah. Dan ini terasa ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terasa di sebagian masyarakat, terlebih mereka orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengejar dunianya, jauh dari iman, jauh dari cinta untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika membutuhkan kesulitan, sulit untuk mencari pinjaman yang tidak berbunga, yang benar-benar hanya sekedar untuk mau memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Setiap datang kepada seorang mesti, ya sudah, mari kita catat tanggal berapa jatuh temponya, ya, tanggal sekian kamu pinjam berapa? 5 juta, kembalinya nanti 6 juta. Datang lagi seperti itu pula. Berpindah ke satu tempat, dari tempat yang lain, ya ada, memang rata-rata semua sudah menjadi lintah di darat. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini musibah yang menimpa umat ini. Sehingga seorang tidak lagi memberi pinjaman dengan pinjaman ta'awun alal birri wat taqwa. Wa tahakkuma tabaqatin minal murabin bi amwalil ummah wa iqtisadil bilad. Dan akhirnya sekelompok dari mereka yang melakukan praktik riba ini, itu merekalah yang mengatur harta-harta umat ini. Mereka yang mengatur perekonomian negeri. Ya, untuk menaikkan ini, menurunkan ini, itu mereka karena jumlah yang besar. Akhirnya merekalah yang pada hakikatnya semakin menyulitkan, terkhusus mereka orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan dalam perekonomiannya. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala, dan ini adalah kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa in zada malal murabi fa inna Allah ta'ala yamhaqu barakatah. Meskipun semakin menambah harta seorang yang melakukan praktek riba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan berkah pada hartanya itu. Wala yubariku fi, dan Allah tidak akan memberkahi harta seorang yang melakukan praktek riba, meskipun nampaknya masya Allah bertambah hartanya. Namun harta yang tidak memiliki berkah, apa manfaatnya? Seorang berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awda bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka nerakalah yang lebih berhak untuk melahapnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan berkah pada harta riba dan mengembangkan sedekah, memberi manfaat bagi seorang yang bersedekah. Maka seorang mukmin ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya nikmat di dunia berupa harta, alhamdulillah, falyahmadullah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa memanfaatkan untuk kebaikan. Jangan ketika dia diberi kelebihan, maka dia semakin memeras harta milik orang lain. Dia punya kesempatan untuk bersedekah. Punya kesempatan untuk membantu orang lain, bantu pada orang lain yang memerlukan. Karena itu semua akan menjadi nilai yang berarti dan berharga ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara kemudaratan riba, bahwa riba ini termasuk metode orang-orang jahiliyah. Demikian pula metodenya kaum Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang paling sering melakukan praktek-praktek ribawi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa akhdihimu riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ya, kaum Yahudi ini mereka mendapatkan harta dengan cara riba, dalam keadaan mereka telah dilarang untuk melakukan praktek tersebut, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Walhasil ma'asyar alaikum rahmakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian. Apabila kita diberi kelebihan harta, semoga harta tersebut menjadi harta yang berberkah dalam kehidupan kita. Sungguh merupakan ujian bagi seorang yang diberi kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengarahkan hartanya kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan mereka yang dari kalangan al-aghnia, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, bingung hartanya mau dikemanakan. Akhirnya diarahkan kepada hal-hal yang haram, dengan cara riba atau membuat tempat-tempat maksiat atau yang semisalnya. Kecuali hamba-hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia diberi kemudahan. Dia diberi kemudahan untuk melihat mana celah-celah sedekah, mana celah-celah yang memungkinkan baginya untuk berbuat kebaikan. Nah, walhasil pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Banyak sekali. Ketika seorang diberi kelebihan harta misalnya, manfaatkan. Bangun masjid, termasuk amalan yang sangat mulia sekali. Dia mau tahu di satu tempat misalnya, ya, membutuhkan dakwah, di sana membutuhkan bantuan. Lalu kemudian dia berusaha menyimpan hartanya, lalu dilokasikan kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan, masjid, pembangunan ma'had, atau yang lainnya. Nah, suatu hal yang menakjubkan pada hakikatnya, mereka kaum muslimin, bahkan dari kalangan awam, ya, yang hidup di negeri-negeri Arab, tidak sedikit dari mereka menyadari akan kehidupan. Mereka punya kelebihan harta, ya. Namun mereka mengingat bahwa di antara harta yang paling bermanfaat adalah wakaf. Harta yang paling bermanfaat adalah wakaf, diwakafkan dalam kebaikan. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka berlomba-lomba membangun masjid. Bahkan sebagian mereka itu tidak ingin ada yang ikut campur. Bangun masjid dari awal sampai terakhir, sampai akhir, dia semua yang menanggungnya. Ini disebabkan karena iman yang tumbuh dalam hati seorang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.